ala Muhammadin adadam fil millahi salat ta'imatan bidawami. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah notoh dikire. Ake istighfari. Ake solawati. Panjenengan pejah sak waya-waya. Kulo dunga akan bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Kulo pidato durung 5 menit. Panjenengan dipun Romo Kiai Haji Said Akil Sirot Rawu. Berarti kulo selamat nombek Allah. Kula badhe matur hal-hal yang tercecer dari pembicara-pembicara sebelumnya. Dadi sampean ngrungokno ceramah kula mboten cukup pinter, kudu ditambahi cerdas. Pinter plus cerdas. Password pagi ini tulis. Orang yang istiqomah dan banyak membaca solawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Pembicara. Nggih. Oh, pertandingan pidato ya. Tak terjemahne bahasa pojok kampung nggih. Uang sing istiqomalan akeh maca selawat bisa dipastikan uripe luwe bahagia lan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Binara yai. Binara. Oh, ketemu ini larang, Pak. Password kedua, hey, catat toh. Tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Bahasa pojok kampung ini, uang iku nek didelok salah lan kurangi mesti ketemu. Mbok masalah Allah Muhammad. Kadang-kadang alime notok isok ngeraji langit, ngukir langit. Tapi sobone gak tahu tangi. Isok ngeraji langit, ngukir langit. Kazana-kazana keilmuannya luar biasa. Tapi sobone gak tahu tangi. Ya apa sudah diwali? Nek kula ngukur wali gampang. Gampang kula nek iki. Nek ana wong sampean delok ada energi positif, sampean duwe krentek eling nang Allah, iku tandane wong waline Gusti Allah. Kula sing ngene ruwet-ruwet sowan teng yai niki, ketinggalan tok dadi tamba, Pak. Mboten nate Mbak Hamid ngobrol dalil mboten nate. Apa maneh nang wong ngomong pidhato nang nang iki ya mboten tahu. Polahe wong iki gak ero samake. Serius. Kadang-kadang kita ini mahir, pintar, cerdas dalam tataran-tataran teori, tapi kurang cerdas di dalam melihat psikologi massa. Serius, jangan sampai umur saya lebih tua kalah dengan yang muda-muda.

deret hitung atau deret ukur. Kekuatan-kekuatan siri, kekuatan-kekuatan spiritual, itu gak bisa diukur dengan angka dan deret ukur. Contoh gede ya. Contoh. Beliau al-Arabillah al-Makfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkali Madura. Al-Bangkala di Madura. Di dalam memerintah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari mendirikan NU, itu bahasanya bahasa kinayah. Duduk, Syekh, you know, dekno NU nak ya. Tiga itas be. Tunggu no. Dikai teken. Di antara waktu itu kiai pada zaman itu yang mampu menerjemahkan adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Siddiq Jember. Jadi Mbak Siddiq Jember, Mbak Gus Idris punya jasa besar menerjemahkan isyara-isyara samawiyah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari. Saya ngomong vulgar lah. Makelar-makelar ya Bapak. Wali punya temenan halus. Ya, diterus nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mulai ada uang pemikiran nakal ngomong ini. Tugas Rasulullah itu belum selesai. Kau ini tak idonan nih Bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemimpin yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal, sejuk, harmonis, sejahtera, adil, makmur, demokratis dan terbuka. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Dalam fatwa Al-Azhar, masih gak tahu kuliah di Al-Azhar, ngomong Al-Azhar. Lho golek wong polos apa nek kula sekolahe mu SMP tok. Cuma duwe kelebihan koncone Gus Baha. Koncone bapake Gus Baha. Kula ni koncone bapake Gus Baha. Dadi Gus Baha gak oleh wani-wani kali kula. Sebab kebaktiane anak marang wong tua loro ne iku nek wong tuane jek urip 10. Nek wong tuane wis mati kari papat. Sampeyan duwe kebaktian kali kula. Wis kudu apik kali kula. Nek sampean iso apik kali kula minangka bekti sampean sepeninggal tiyang sepah sampean. Understand? Luar biasa kene salim iku. Istiqomah Qur'ane luar biasa. Kula jak kataman keliling Jawa Timur mboten tahu buka amplop mboten tahu. Rodok angel kok nek ngene. Istilah Pak Said ono istilah dhaif. Ono istilah kasan, ono istilah soke. Bahu selalu Muhammad. Saya itu, jadi abah, Gus Baha ini istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid. Gak sedar apal Quran dalam wolocus, tapi mampu tampil berdakwah di tengah-tengah masyarakat dengan sentuhan-sentuhan yang sejuk. Biasa lu ngono warung kali kula nggih boten ketara nek kiai Pak yen padha gak duwe ne. Dorong ngene kula dorong duwe montor Pak betul duwe. Khataman. Malah sering kula lagi jawe. Gus nek diundang wong khataman niku ayo mangan sing wareg sik, cek gak arep-arep dikeki wong mangan. Asli niku sampeyan jadi. Nek sampean dhe dhuwit sampean sangu cek gak arep-arep disa. Dadi gak ono masyaallah mubalek kok pakai EO. Pakai manajemen adek nggih DP barang gak. Ya apa iso pesen dakwahi sampai di hati umat wong sing diomongno gak teko hati tapi teko rekayasa ahli ngomong. Ucapan yang keluar dari hati dan masuk di hati orang yang mendengarkan. Tadi ucapan yang masuk dari silat lidah yang pandai merangkai kata akan keluar dari hati orang yang mendengarkan. Understand? Mulai kula duwe istilah mboten kalah kali Gus Bapak kula Pak.

Dukun ini lamun ngomong 10 perkara, sing 9 salah, sing siji durung karuan bener, alias salah kabeh. Sampeyan gak usah golek wesi kuning. Rene ya. Niku kula nglayani wong sing teko kene jarake ana 2 kilo urung ana aji. Lah nek kalau kitab-kitab gak paham wong. Rene. Sampeyan gak usah golek wesi kuning. Sampeyan gak usah golek mustikane wergul. Wong wergule gak ana. Pati yang benar-benar kholnya seorang wali besar pada zamannya. Tak kayak ijimat, Pak. Nek Gus Bahak menerangno, Masya Allah, pintu-pintu kewalian. Kulo nerangno sampai ini cek urusan ini cek entas karo Allah. Utang-utangnya lunas. Sampai tulis asmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sak, sampai sak plek. Iku luwe hebat timbangi jimat santunya. Understand? Dulu kalau khol sini ada asma badar. Masih ada. Kalau ada tak tebasi semua. Beli semua. Wong saleh ku nek ditulis jenenge dilebokno sak niku saku niku. Dadi jimat. Apalagi asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya nama banyak. Menunjukkan kemuliaan derajatnya, kemuliaan akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Ditulis Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam disa top mun tapi lakune dicocokno nek subuh ya salat salat niki kahamit niki adik Gus Idris iki bencam loro tak gugahi assalamualaikum suwe njaut lan njaluk digugah. Mulai Gus Idris kula teko ning mau lambat duduk gak ngregani sampean. Kula niki duduk wong sembarangan, Gus. Bangsawan. Bangsane tangi. Terus nek bengi kula patroli, nek awan turu. Dadi paling berat nekani acara ya pagi niki, Pak. Niki kok gak kole wali tawaran gandol susu aku ndo omah, Pak. Karena kole wali wis ngantuk-ngantuk budal. Ajre kula kole wali. Dibuka pun, Pak. Kole Mbah Hamid ya, Dek. Dadi ku mang mboten adus meresale njuk klambi. Slamet gak kliru utang. Allahumma shalli ala Muhammad. On Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cepet nggih. Adalah senantiasa merayakan hari kelahirannya dengan jalan puasa. Hal ini bisa dilihat ada hadis Masya Allah, ditanya, mengapa kamu puasa pada hari Senin? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, aku dilahirkan hari Senin. Aku diutus menjadi Rasul pada hari itu. Dan Al-Quran diturunkan kepadaku juga pada hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha ngono aku dikirimi WA wong kurang ajar. Dikirim uang gambar ya ayu. Hari apa sekarang? Uang wedok. Senin bukan Senin. Selasa. Selasa. Selasa di surga aku bersamamu. Masya Allah. Gambar stadbodini standar, Pak. Coba kiai sok rabi ini tambah cerdas, Pak. Dadi nek wali ku syarate dadi wali ku nyaine kudu cerewet karo Pak. Kepin dadi wali bojone kudu ayu. Salihah. Apa iso ndorong bareng bergerak menuju Allah. Beda ya. Dadi nek kepin dadi wali golek wong wedok sing salihah sing ayu, nek didelok iso nyenengno. Bisa menggugah gairah. Serius, serius. Jare ini arek tulangan Sidoarjo, elek yo ngingoni, ayu yo ngingoni. Padha-padha ngingonane yo milih sing ayu. Mulai nduk standar memilih istri ku standar ono ayu, gak ono elek, gak ono. Milih sing ayu. Lah ngoten nggih? Mulya nasab sing bagus. Golek sing sugih, golek agamane sing kuat. Atmelok Kanjeng Nabi gak melok diwuti-wuti liyane. Dadi nek kuwi dadi wali ya, golek bojo sing ayu. Sing iso nggugah sampean sepertiga malam untuk sujud kepada Allah. Top. Wis. Wis titik-titik edeng. Wis, iki kan sanae wong tak buka. Mikir yo. Jare sing arep mang bojone kudu elek cerewet. Jare Gus Ali kok golek sing ayu, sing ndi sing bener. Nek kepengin nero kebenaran, ya ngaji. Dari perspektif mana, dari sudut mana kita memandang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampai dadi wong sumbu pendek ngamuk. Kadang-kadang sing diamuk gak jelas. Pak Said iki langganan diamuk wong. Tak dongakno ahli swarga ya. Dibuli wong. Paten nrimo FPI durung nrimo wis digempur wong. Lah ya kok gak cerdas wong kok. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mosok PBN kok gak nrimo. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situ, pendukunge jeliri-lirian kok jenemene. Sampeyan terima Pak Said? FPI sampeyan terima? Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan duriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ana Habibie. Cek barokah. Cek barokah. Serius niki. Catetan nang kuwi. Saya dukung Kiai Haji Ali anu ya Said. Sirat, akil sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Moro menit diangkat ketua FPI rasanya. Lah iya wong-wong iku gak cerdas, gak cerdas. Wong sing wis dijaku koyo-koyo gontokan saiki wis dadi situ mangan bareng tok pendukunge. Iki tak sampai no, saya bantu Kiai Said Akil Sirat. Merupakan langkah cerdas NU menerima FPI untuk hadir di PBNU sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nahdlatul Akidah podo, ubudiyah podo. Hanya kadang-kadang visi politiknya yang tidak sama. Beda itu jangan dianggap lawan. Kadang-kadang kita semakin alim, semakin cerdas karena diantarkan perbedaan. Mulai kalau ngomong pidato-pidato, jane pemerintah kudu mbayari kula, Pak. Lah wis pejabat resmi gak ero divisi ini radikal iku lho. Gak ero bedane radikal karo radikalisme. Kok nang lebo ae. Endine ana isme iku paham atau aliran. Dalam seminar di Unesa karo Prof Nadir Sa Rois Surya NU Australia. Kula ditakoni mahasiswa cerdas wong e, Pak. Pola sing takon gelari medeni wong. SAG Sarjana Alam Gaib. Seminar gak nyangon ditakoni ibu-ibu ae. Gus, saya tanya satu. Standar ukuran radikal itu bagaimana? Goblok menurut airing ngene. Mbok menawa sing teko iku beda ndeloki radikal. Kula mboten napa-napa. Saya sejak kecil dididik orang tua saya siap beda dengan orang lain. Ukurane wong radikal karo gak iku ana telu, Pak. Ngono nggih? Siji punya ideologi yang suka mengafirkan sesama, terutama takfirul muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemalan ngafirno wong liya krono beda organisasi, beda golongan dan beda pendapat. Kita pe wonge gambare macan. Dadi ngereng tok. Gambare macan. Yang kedua berupa tindakan. Satu, insyaallah ingin mendirikan negara di sebuah negara. Kepingin ngedekno warung jerone. Gampang nek kula sing pidato. Gak ono no buku iki wong ngarang kaya ngene. Niki nek S3 mboten mampu niki, Pak. Apalagi yang sekolahnya ndak tamat. Sing nomor 3 ukurane radikal. Ditetno ah. Ingin merubah dasar negara, ingin merubah haluan negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho bener pemerintah bayar kula, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Rasulullah.